Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memperlihatkan kepada hambanya buah dari ketaatan, sebagaimana Allah juga memperlihatkan kepada hambanya akibat dari kemaksiatan. Tentunya itu semua agar hamba kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, falanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan merasakan kepada mereka siksaan, hukuman yang kecil sebelum yang besar, agar mereka mau kembali, agar mereka mau rujuk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kejelekan, orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan timpakan pada hatinya kesempitan, tidak diberi oleh Allah insyirah sadr, dada yang lebar atau jiwa yang tenang, selalu gundah seberapapun dunia yang ia dapatkan, seberapapun setinggi apapun jabatan yang dia sandang. Sementara orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepadanya insyirah sadr, ketenteraman jiwa, ketenangan batin. Meskipun orang melihatnya, dia orang yang fakir, orang yang serba kekurangan dari sisi dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Thaha ayat 123 sampai 124. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan merugi, tidak akan celaka. Orang yang mau mengikuti ajaran Allah, mengikuti syariat Allah, dia tidak akan kesasar, dia tidak akan tersesat, dan dia tidak akan celaka. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, takafalallahu liman qara al-Qur'ana wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa bil akhirah. Allah telah menjamin bagi orang yang baca Al-Qur'an dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari syariat Allah, tenggelam dalam kemaksiatan, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan ma'isyatan dongka yaitu dengan adabul khabar, dengan adab kubur. Ada pula yang mengatakan ya di dunia ini dia akan dapatkan kesempitan hidup. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan ia nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Orang yang diberi oleh Allah nikmat berupa panca indera yang sehat, kemudian tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk memahami syariat Allah, tidak dipakai untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka nanti di yaumul kiamah dia akan mengalami kecacatan, dia akan buta. Pada dunia dahulu mereka melihat. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Walihada la tajidu ahadan an'am balan wala asyraha sadran wala syaddatu ma'ninatan fi qalbihi minal mu'min abadan." Oleh karena ini, Anda tidak akan dapati seorang yang lebih nikmat fikirannya, tidak Anda dapatkan orang lebih luas dadanya, dan tidak Anda dapatkan orang yang paling tenteram jiwanya lebih dari seorang mukmin. Hatta wa in kana faqiran, meskipun orang mukmin tadi fakir, orang yang miskin, sedikit dari si harta, fal mu'min asyaddun nasi insyirahan wa asyaddun nasi itmi'nanan. Orang mukmin adalah orang yang paling luas dadanya dan paling tenteram jiwanya. Wa awsa'un nasi sadran wa qra'u in syi'tum qala Allah Ta'ala. Silakan kalian baca, kata Syekh Ibn Utsaimin, silakan kalian baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki atau wanita dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik, dan pasti dan tentu kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka abalkan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal salih, amalan yang di cintai oleh Allah, amalan yang dilakukan karena mengharap ridha Allah dan sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul, amal salih, berubah ucapan, perbuatan, atau mengeluarkan tenaga, harta, apapun itu amal salih, itu amalan yang diperintahkan agama ini dan dikerjakan dengan tulus. Orang yang melakukan seperti ini, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mu'min, dengan syarat diterimanya amalan, orang tadi itu beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka tidak akan diterima amal salehnya. Allah SWT mengatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. tidak ada yang menjadikan amal mereka ditolak kecuali karena mereka itu kafaru billah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi iman adalah syarat diterimanya amalan. Orang yang tidak beriman atau orang yang kafir atau orang yang menyekutukan Allah, maka amalnya tidak diterima. Allah SWT mengatakan, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya kamu menyekutukan Allah, niscaya akan lebur amalanmu, akan batal amalanmu, dan tentunya kamu termasuk orang yang merugi. Siapapun dia yang melakukan amal saleh, baik dia tua atau muda, baik dia orang kaya atau miskin, baik dia itu pejabat atau rakyat jelata, apakah dia berkulit hitam atau berkulit putih, dulu, sekarang atau akan datang, terang-terang atau sembunyi-sembunyi, banyak atau sedikit, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh dan tentu kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Lam masuk ke fi'il mudhari', kemudian ada nun at-taukid, nun yang menunjukkan at-taukid, penekanan. Sungguh dan tentu kami akan memberikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah SWT shadiq al-wa'd, zat yang pasti akan menepati janjinya. Allah SWT akan memberikan kepada orang yang beramal saleh hayatan thayyibah. Sehingga kalau ada orang misalnya mengatakan, saya sudah berusaha beramal, kok saya belum memiliki ketenteraman jiwa, selalu gundah, selalu saya mengkhawatirkan masa depan saya dan anak-anak saya, gimana nanti makannya, saya selalu khawatir, gak tenang, tidur pun gak bisa cepat langsung tidur, saya berpikir dulu, memikirkan ya bagaimana perkembangan saya. Kalau seperti itu, berarti Anda belum beramal saleh. Bisa jadi perbuatan Anda meskipun sesuai dengan sunnah, tapi Anda lakukan tidak ikhlas. Atau Anda merasa sudah banyak beramal ikhlas, tapi ternyata tidak ada tuntunannya dari Nabi. Bisa jadi seperti itu. Jangan salahkan Allah, koreksi diri Anda sendiri. Sudahkah kita ikhlas dan beramal? Sudahkah kita sesuai dengan tuntunan Nabi? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan membalas, memberi pahala kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Karena seorang masuk dalam surga semata-mata rahmat dari Allah, bukan karena amalan. Amalan hanya sebab, bukan faktor utama. Faktor utama seorang masuk dalam surga adalah rahmat dari Allah SWT. Seandainya seorang dia beramal, kemudian amalnya untuk membayar nikmat Allah, belum cukup amal tadi untuk membayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Dan seorang pun ketika beramal, masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Oleh karena itu, di antara tuntunan Nabi, ketika seorang selesai dari sholat fardu, dia mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beristighfar. Minta ampun kepada Allah SWT. Salat bukan dosa. Tapi seorang mukmin yang baik ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia merasa dirinya belum sempurna, merasa belum melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dia memohon ampun kepada Allah SWT. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah akan balas orang-orang yang beramal salih. Orang yang melakukan apa yang dituntunkan oleh agama sesuai dengan bimbingan Nabi, melakukan dengan tulus semata-mata mengharap ridha Allah, orang seperti ini akan dibalas dengan tentunya lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Dahulu seorang penyair mengatakan, walastu aras sa'adata jam'a malin, lakinna taqiyya huwa sa'idu. Walastu aras sa'adata jam'a malin, aku tidak memandang kebahagiaan itu dengan menumpuk pundi-pundi ya harta. Ya, tidaklah aku memandang kebahagiaan itu dengan seorang menumpuk-numpuk harta. Lakinnat taqiyya huwa sa'idu. Akan tapi orang bertakwalah orang yang sungguhnya, orang yang berbahagia sungguhnya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Ma hiya al-hayatu thayyibah?" Apa itu kehidupan yang baik? Jika beliau menyebutkan ayat tadi, para sahabat yang beramal saleh baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Al-jawab, al-hayatu thayyibah huwa insyirahu sadri wa tumaninatul qalbi. Kehidupan yang baik adalah lebarnya dada dan tenteramnya jiwa. Hatta walau kana al-insan fi asyadi bu'sin. Meskipun seorang atau orang tadi dalam kondisi paling fakirnya, paling sulitnya, tapi dia diberi oleh Allah jiwa yang tenteram, hati yang tenang. Karena apa? Barakallahu fikum. Ketika seorang jiwanya tidak tenteram, nyawanya terancam, maka harta sebanyak apapun akan ditinggal. Harta sebanyak apapun akan ditinggal. Pernah kita di suatu tempat, singgah suatu tempat, ini termasuk waktu itu rumahnya kosong, besar, rumah besar. Termasuk dia orang yang salah satu orang terkaya di daerah situ. Kebunnya luas hektaran, rumahnya besar, dia tinggal. Ditinggalkan kosong. Kenapa? Karena dia diliputilah rasa takut. Diliputilah rasa apa? Takut. Sehingga rumah yang besar, kemudian kebun yang luas, ternyata tidaklah cukup membahagiakan dia ketika dia apa? Ya, khawatir terhadap keselamatannya, dia apa namanya tidak tenang, ya. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa al-hayatu thayyibah ya insyirahu sadri wa tuma'ninatul qalbi. Kehidupan yang baik adalah lebarnya dada dan tenteramnya jiwa. Hatta walau kana al-insan fi asyaddi busin, meskipun orang tadi orang yang paling sengsara di si dunia. Karena jiwa atau hati itulah pokok dari kebahagiaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau berdakwah mengajak manusia pada agama Allah, banyak sekali dari musuh-musuh dakwah yang tidak suka dengan dakwah beliau. Padahal yang beliau ajarkan adalah Alkitab dan Sunnah. Padahal apa yang beliau seru adalah mengikuti as-salaf as-salih. Maka ahlul batil mereka memprovokasi penguasa untuk menangkap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditangkaplah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada kesalahan yang dia lakukan. Mungkin orang yang dari luar melihat, ya Allah, kayak apa sedihnya, kayak apa sempitnya orang hidup di apa namanya di balik apa namanya berada di dalam penjara sempit. Mungkin orang yang memandang dari luar seperti itu. Ternyata bagi beliau tidak berlaku ya seperti itu. Kata beliau, "Ma yaf'alu bi a'da'i, ana jannati fi qalbi, wa hiya ma'i haitsu ma kuntu." Ma yaf'alu bi a'da'i. Apa yang mau dilakukan oleh para musuh terhadapku? Kebahagiaan saya ada di sini. Dan itu selalu bersama saya dimanapun saya berada. Artinya, kebahagiaan sungguhnya adalah ketika jiwa ini dekat dengan Allah. Meskipun orang melihatnya dia orang susah, orang berada di tempat yang sempit. Jadi saat hati ini dekat dengan Allah, dialah orang yang paling bahagia. Maka tidak heran kalau sebagian salaf dahulu mengatakan al-maksuru man asarahu hawa. Orang yang tertawan adalah orang yang menjadi tawanan hawa nafsunya. Orang yang ikuti hawa nafsunya dan tidak mau tunduk pada Allah, sesungguhnya inilah orang tertawan. Wal mahbusu man hubisa qalbuhu anillah. Sedangkan orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya terpenjara dari mengetahui Allah, dari mencintai Allah. Ketika hati ini tidak mencintai Allah, hati ini tidak mengenal Allah, inilah hati yang terpenjara yang sungguhnya. Makanya benar kata Syaikhul Islam Al-Qayyim rahimahullah, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'adamu min qaswatil qalbi wal bu'di 'anillah." Ma duriba 'abdun bi'uqubatin. Tidaklah hamba ditimpakan suatu hukuman yang lebih berat daripada qaswatul qalbi, daripada hati yang kaku. Hati yang kaku dari mengat Allah. Hati yang sudah digerakkan untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Wal bu'di 'anillah, dan hati yang jauh dari Allah. Sehingga Anda bisa lihat orang-orang yang beramal saleh. Lihat wajah-wajah mereka beda sekali dengan orang-orang yang tidak beramal saleh. Bahkan sebagian orang mandang subhanallah ini as-salafiyun. Kerjaannya ya, masjid, ya, rumah taklim. Kok mereka ya, tenang, mereka itu kayak apa namanya? Enggak punya utang wala apa, padahal utang punya juga, ya kan? Ya, orang melihatnya ya, kayak tenang sekali kehidupannya. Ya untuk apa kita hidup ini susah, ya kan? Untuk apa kita susah menghidup itu? Ya kita menikmati. Menikmati apa? Ya, hidup ini dengan mengikuti agama Allah akan tenang. Akan tenteram. Ya, akan tenteram. Seberat-beratnya kehidupan seorang sunni salafi, masih ada penghibur bagi dia. Tidak akan salah jalan insyaallah karena dia terbimbing. Dia punya dua senjata yang selalu menyertainya. Imma syukru wa imma sabru. Ada kalanya senjata syukur, ada kalanya senjata sabar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu dharra'u sabar fa kana khairan lahu, in asabatu sarra'u syakar fa kana khairan lahu. Perkara seorang mukmin sangat mengherankan, menakjubkan. Perkara orang yang beriman semuanya baik. Jadi orang yang beriman itu full pahala. Kondisi apapun seorang mukmin itu isinya adalah pahala. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kalau dia ditimpa oleh kesulitan, dia bersabar dan ini baik baginya. Kalau dia diberi hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka ini baik baginya. Al-kafiru idza asabatu dharra'u hal yasbir? Al-jawabula. Orang kafir misalnya, kalau dia ditimpa oleh kesulitan, apakah dia sabar? Jawabannya tidak. Orang kafir tidak punya kesabaran. Bahkan di sebagian negeri kafir, bunuh diri itu sudah menjadi kebiasaan dan mereka menganggap sebuah apa? Ya, kematian yang mulia. Ya, di sebagian negara seperti itu. Bunuh diri bayangkan dianggap sebagai kematian yang mulia seperti orang mati syahid. Waliyahudzubillah. Bal yahzan wa tadiqu alaihi dunya. Agar orang kafir ketika ditimpa oleh musibah, kesulitan, dia akan bersedih. Dan dunia yang luas seperti ini terasa sempit bagi dia. Wa rubbama intahara wa qatala nafsah. Dan terkadang bahkan sampai tingkatan bunuh diri. Walakinnal mu'mina yaswiru wa yajiddu. Wa yajiddu ladzata sabri insyirahan wa tumakninatan. Tetapi seorang mukmin dia akan bersabar dan dia akan mendapatkan kelezatan dari kesabaran tadi, tenteramnya jiwa. Walidari katakunu hayatuhu tayyibah. Oleh karena itu kehidupan seorang mukmin ini ya selalu baik. Wabidharika yakunu qawluhu ta'ala fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah fi qalbihi wa nafsihi. Berdasarkan ini maka firman Allah SWT bahwa kami akan beri dia kehidupan yang baik, itu kehidupan yang baik pada hati dan jiwanya. Allah Ta'ala alam tidak menafikan juga di samping hatinya tenteram juga Allah akan beri kepada dia ya kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya, dari harta yang halal, anak-anak yang soli, istri yang soliha, ya, kendaraan yang apa namanya nyaman dan sebagainya, bukan mustahil. Karena telah banyak disebut dalam sejarah orang-orang yang mereka ya, bersabar di atas ketaatan ini. Allah jadikan mereka orang-orang yang besar dan Allah berikan kecukupan dari sisi dunia. Dulu seperti apa Khabbab bin Arad misalnya, dia termasuk minas sabiqin al-awalin, orang yang awal-awal masuk Islam, termasuk dari orang yang waktu itu disiksa oleh kaum musyrikin karena dia berangkat dari keluarga yang biasa. Khabbab bin Arad dan sahabat yang lainnya bersabar sampai beliau hidup di zaman kejayaan Islam, hidup di zaman yang muslimin mereka merasakan kenikmatan duniawi yang luar biasa. Sampai-sampai kata Khabbab bin Arad, inna ikhwanana alladhina madaw qablana lam tungkis sumud dunya. Sungguh saudara-saudara kami yang sudah meninggal sebelum kami, harta dunia tidaklah mengurangi pahala mereka. Artinya dia mengingat saudara-saudara dia dari kalangan sahabat yang meninggal lebih dahulu. Mereka punya harta, masih ada orang yang mau menerima sedekah. Sedangkan dia hidup di zaman yang waktu itu ya tidak ada orang menerima. Karena apa? Semua orang kecukupan waktu itu. Terutama di zaman Utsman bin Affan. Di Khalifah Utsman bin Affan, luar biasa kemakmuran hidup. Yang namanya Baitul Mal terbuka 24 jam. Orang yang butuh minyak samin tinggal ambil. Orang yang butuh gandum ambil saja, tinggal ambil. Ya, luar biasa. Kata Khabbab bin Arad, maka kami ya mengarahkan harta kami untuk tanah, untuk apa namanya, untuk bangunan. Artinya mereka bingung mau membelanjakan kemana, orang sudah kecukupan waktu itu. Sehingga yang terpenting dalam benak kita ya sudah gimana membangun. Artinya beliau mengalami kehidupan yang sangat sulit dan belum menghadapi kehidupan yang harta itu ibarat banjir yang mengalir saking banyaknya. Itu salah satu contoh saja. Allah SWT tidak akan membiarkan orang yang beriman dan beramal saleh selalu dalam kesulitan, tidak akan tiba saatnya mereka muda. Ya. Maka Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin di atas apa yang ada pada, artinya Allah SWT ya, akan menguji orang yang beriman dengan ujian tadi, maka orang tadi akan terlihat benar gak imannya. Ketika memang dia tudus, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia ini sebelum di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga nanti di yaumul qiyamah akan memberikan kepada orang-orang yang baik ya, dari tanda-tanda kebaikan sebelum masuk dalam surga. Sehingga orang-orang yang jelek ada tanda-tanda kejelekan. Allah SWT mengatakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah, akan menjadi putih wajah-wajahnya ahli sunnah dan akan menjadi hitam wajah-wajahnya ahli bid'ah. Taruhlah ahli sunnah di dunia ini, ada dari mereka yang misalnya wajahnya hitam, tubuhnya hitam, bahkan mungkin seperti gagak yang hitam, tapi nanti di yaumul qiyamah akan putih cemerlang. Sebagaimana di dunia pun orang yang taat, ya meskipun dia dari fisik biasa, tapi orang melihatnya tenteram. Orangnya enggak ganteng, orangnya biasa saja. Tapi subhanallah, orang memandangnya itu ya sejuk, orang bergaul dengan dia pun merasa aman. Tapi ada orang yang mungkin ya gantengnya enggak ketulungan, tapi Anda tidak ada rasa dekat dengan dia. Rasanya kayak ada sesuatu yang ya enggak nyaman kalau bergaul dengan dia. Orang-orang munafik Allah SWT sebutkan idza ra'aitahum tu'jibuka asamuhum, kalau Anda melihat mereka, postur tubuh mereka sangat menakjubkan. Orang-orang munafik hanya mereka ya, yang mereka kejar adalah memoles keindahan dunia, sedangkan hatinya keropos dari iman ya. Ka'annahum khusyubun musannada, seperti batang kayu atau kayu yang tersandar di tembok, kelihatan tinggi tapi keropos dalamnya sudah tidak ada isinya. Ba'dul mu'arrikhin alladzina takallamu an hayatil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa kana qadi qudat Misr fi ahdihi wa kana idza jaa ila makani amaliyati bi 'arabah tajurruha al-khuyul aw al-bighal fi mawqid. Famarra dhata yawmin bi rajulin yahudi fi Misr Zayyad ayyabi'u Zayd wa 'adah yakunu Zayyad wasikha thiyab faja'a al-yahudi fa awqafa al-mawqib fa qala lil Hafidz Ibn Hajar rahimahullah inna nabiyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wa anta qadi qudat Misr wa anta fi hadzal mawqib wa fi hadzal na'im fa ana ya'ni nafsahu al-yahudi fi hadzal 'adab wa hadzal syaqa. Qala al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ana fi ma ana fihi min at-taraf wan na'im yu'tabar bin nisbah ila na'imil jannah sijnan wa amma anta bin nisbah li syaqa alladhi anta fihi yu'tabaru bin nisbah li 'adabin nari jannah. Faqala al-yahudi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa aslama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan sebagian ahli sejarah yang mereka menyebutkan tentang kehidupan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ya, menyebutkan bahwa dan beliau ini Ibn Hajar Al-Asqalani adalah qadi qudat ya, pimpinannya para hakim di Mesir di masanya. Dan adalah Ibn Hajar kalau beliau datang ke tempat kerjanya, dia datang dengan Arabah, dengan delman ya, yang ditarik oleh kuda ya. Dokar yang ditarik oleh kuda atau bighal fi mawqib ya, dengan rombongan kebesaran ya. Qadi atau hakim agung itu kan kalau dia berjalan apa di apa dikawal ya kan, di dikawal dan pengawalan dengan kendaraan yang apa yang bagus. Pada satu hari rombongan Ibnu Hajar ini melewati seorang Yahudi di Mesir yang dia ini penjual minyak, dan umumnya penjual minyak ya, itu pakaiannya apa kotor, minyak lah ya kan, minyak. Maka datanglah seorang Yahudi menghentikan rombongan ya, Ibnu Hajar. Ia berkata kepada Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah, Nabi kalian itu Muhammad. Nah, ini orang Yahudi enggak mengakui sebagai tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Nabi kalian pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Anda mukmin tapi Anda nikmat kayak gini, sementara saya ini Yahudi. Oh, saya ya selalu seperti ini. Kotor pakaian saya, sengsara saya. Katanya dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Gimana surga saya sendiri seperti ini, ya kan? Pakaiannya kotor. Anta wa anta qadi kotat Mesir, sedangkan Anda adalah hakim agungnya kota Mesir. Dan Anda berada di rombongan kebesaran seperti ini, dalam kenikmatan seperti ini, sementara saya ini Yahudi ini saya sengsara. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ana fima ana fi, saya dengan apa yang saya rasakan dari kenikmatan ini dibanding dengan kenikmatan sorga, kenikmatan dunia ini seperti penjara. Ini orang yang beriman di dunia kan mendapatkan kenikmatan, namun kalau dibanding dengan kenikmatan dunia dengan kenikmatan sorga, kenikmatan dunia itu ibaratnya kayak penjara. Orang kalau di penjara makan atau tidak? Makan ya, makan, minum, tidur. Tapi tidak seperti orang yang bebas. Maksudnya kenikmatan seperti apa di dunia ini dibandingkan kenikmatan surga ibarat ya hidup di penjara. Kenapa orang di dunia misalnya ingin makan enak harus mengeluarkan uang, setelah itu dia makan mungkin harus beraknya apa namanya capek mondar-mandir kamar mandi, ya enggak? Enak yang diliputi oleh ketidakenakan. Sedangkan kenikmatan di akhirat tidak seperti itu. Mereka tidak berak, tidak kencing. Yes. Kemudian keringatnya saja bau bisik. Mereka tidak tidur dan selalu nikmat. Sedangkan Anda, dibanding dengan Anda dalam kondisi sulit seperti ini, Anda penjual minyak, sengsara ya. Kemudian Anda kotor baunya. Dimana dengan azab akhirat enggak ada apa-apanya ini azab dunia. Kesengsaraan dunia enggak ada apa-apanya dengan azab akhirat yang akan didapat oleh orang kafir. Maka orang Yahudi tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fal mu'min fi khairin mahma kan wa huwa alladhi rabiha ad-dunya wal akhirah wal kafir fi syarrin wa huwa alladhi khasira ad-dunya wal akhirah. Orang mukmin selalu dalam kebaikan seperti apapun, dan orang mukmin itulah yang akan mendapatkan laba keuntungan fi dunya wal akhirah. Sedangkan orang kafir berada dalam kejelekan, dan dialah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surat Al-Asr ini meskipun ayatnya sedikit, tapi memuat ya, hal-hal yang sangat penting, yaitu bahwa semua manusia, tua atau muda, laki atau perempuan, kaya atau miskin, Arab atau non-Arab, semuanya dalam kerugian, terancam dengan azab. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal salih, dan mereka saling berwasiat dengan al-haq, dan berwasiat yang mengajak pada kesabaran. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal salih. Tentu iman tidak akan benar tanpa dilandasi oleh ilmu. Ketika mereka berilmu, mereka beramal salih. Kemudian tidak cukup juga beramal salih untuk dirinya, sampai mengajak orang lain kepada amal salih tersebut. Fal kufar walladina adau dinallah wa tahu fi ladatihim wa tarafihim fahumma in banau al-qusur wa syayyaduha wa zdaharat ahumud dunya fa innahum bil haqiqati fi jahim. Orang-orang kafir yang mereka menyenyakkan agama Allah, dan mereka ini tenggelam dalam kelezatan dan kemewahan hidup mereka, meskipun mereka membangun istana-istana dan dunia ya, datang pada mereka dengan indahnya, sesungguhnya mereka dalam jahim, dalam kesengsaraan. Karena memang tadi pokok daripada ketentraman adalah hati. Jika hati ini ya tenteram, jiwa itu tenang, maka sungguhnya enak kenikmatan. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabat dalam keadaan rambutnya meneteskan air. Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa Anda baru bersama keluarga Anda?" Mereka melihat dari wajah Nabi ya sinar dan cahaya ketenteraman. Kata dia, "Nah, iya. Watibun nafsi minan na'im." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, naraka taubat nafsuka. Kami melihat Anda tenteram jiwanya. Fala'allaka alam almamta atau alam mabi ahlik. Apa Anda ya, baru dengan keluarga Anda?" Kata Nabi, "Iya." Kemudian mengatakan, ya, "Watibun nafsi minan na'im," dan tenteramnya jiwa bagian dari kenikmatan. Tidak bisa diremehkan. Ya. Makanya barakallahu fikum. Orang mereka itu rekreasi, orang mereka kerja, orang apapun yang mereka inginkan kebahagiaan sebenarnya. Cuma terkadang mereka salah jalan, gak ngerti kebahagiaan itu apa. Anda kalau tanya, kenapa Anda kok tempat-tempat hiburan seperti ini, ingin bahagia. Kenapa Anda kok misalnya ya, menghisap ganja, ingin bahagia. Kenapa Anda ya misalnya trek-trek di jalan, ingin bahagia. Salah mereka mengapresikan kebahagiaan. Mengapresikan kebahagiaan bisa buat seperti itu ya sungguhnya. Hatta qala ba'du salaf, sampai sebagian salaf mengatakan, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Seandainya para raja dan putra-putra mahkota tahu apa yang kami ada badannya dari kenikmatan, niscaya mereka akan merampas kenikmatan tadi dari kami dengan pedang. Artinya yang namanya penguasa itu kan rakus terhadap apa namanya kedudukan, rakus terhadap apa yang menjadikan orang itu bahagia, inginnya direbut. Seandainya para raja dan para putra mahkota tahu apa yang kami rasakan di kenikmatan, tentu mereka akan merebutnya. Artinya bahwa para raja dan para putra-putra mahkota gak ngerti bahwa kenikmatan sungguhnya adalah kenikmatan batin. Kemudian Syekh Muslim mengatakan ambal mu'minun faqad na'imu bi munajatillahi wa dzikrihi wa kanu ma qada illahi wa qadarihi wa in asabathum ad-dharra'u sabaru wa in asabathum as-sara'u syakaru fa kanu fi an'ami ma yakun bi khilafi ashabid dunya fa innahum kama wasafahum Allah bi qadihi fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhadun. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka merasakan kenikmatan di saat bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah, di saat mereka mengingat Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila menghadapi perkara sulit, beliau berdiri salat, kemudian Rasul mendapatkan kemudahan. Rasul mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihni bis salat. Wahai Bilal, buat hati saya tenteram dengan salat. Rasul juga mengatakan, waja'ilat qurratu aini bis salat. Dan Allah jadikan salat adalah penyejuk mataku. Salat. Ini adalah bagian dari ketaatan kepada Allah yang besar. Jadi sebab seorang itu sejuk, ya jiwanya, ya tenteram jiwanya. Orang-orang yang beriman selalu bersama takdir Allah dan keputusannya, artinya ridho dengan keputusan Allah. Kalau mereka ditimpa oleh kesulitan, mereka bersabar. Kalau mereka diberi nikmat, mereka bersyukur. Orang-orang yang beriman itu fi an'ami ma yakun, dalam paling nikmatnya kenikmatan sudah. Bi khilafi ashabid dunya, berbeda dengan ashabud dunya. Orang-orang yang dalam hidup ini yang dikejar adalah dunia dan dunia, harta, kedudukan, dan semisalnya. Orang-orang seperti ini Allah SWT sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 58. Fa'in u'tu minha radu. Kalau mereka diberi dari dunia, mereka senang. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka tidak diberi dari dunia ini, mereka itu marah. Jadi senang dan marahnya beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman senang karena Allah, benci karena Allah. Kalau orang yang kafir, orang yang bukan yang beriman, senangnya karena dunia, bencinya pun karena dunia. Beda sekali. Ini yang bisa saya sampaikan. Masyarakat ikhwar rahimakumullah, apa yang tadi disebutkan bahwa al-hayat at-tayyibah, kehidupan yang baik, ujungnya adalah al-amalus salih. Sebabnya adalah al-amalus salih. Kehidupan yang baik ini tentu tidak hanya di dunia, ya, bahkan di alam barzah dan di yaumul qiyamah nanti. Sebagaimana firman Allah SWT, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan. Kenikmatan di dunia ini, kenikmatan di alam barzah, dan kenikmatan di yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.